Para hadirin, di dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla shughlika wa sihhataka qabla suqmika wa hayataka qabla mautik, yang artinya yang ia, usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya, gunakanlah harta di dalam bertakwa. Sakitku, jaga hidup sebelum mati.